Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Bapak-bapak sehat? Badannya sehat? Batinnya sehat? Makanan badan itu pisang, semangko, air minum, sudah. Sedangkan makanan batin itu zikir. Itulah yang dibawa oleh tarekat Naqsyabandiyah. Ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, untuk aku awak berzikir makanan batin. Jadi kalau ada orang yang tidak berzikir, tidak makan, berarti mati. Jasadnya ada, tapi ruhnya mati. Iko yang dihadapan nambo ko wang mati ya buang itu. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Uang hidup dan uang mati adalah kamasalil hayy wal mayyit. Uang yang berzikir hidup, uang yang tidak berzikir mati. Maka kalau ada ibu-ibu sudah ikut berzikir tapi lakinya tidak, maka ibu berlaki sama uang mati. Kalau ada apa-apa udah ikut berzikir sama Buya Alaidin tapi bininya tidak berzikir, maka berbini sama orang mati. Jangan heran anak awak hantu, dek bini awak kuntilanak. Paham? Tapi zikir tadi tidak bisa dibuek-buek. Kalau ada awak pandai-pandai membuek zikir, berzikir surang, diganggu dek hantu setan. Ambo bisa sampai ke ambo bisa sampai ke Binamang iko dek dibawa penunjuk jalan. Apa nama penunjuk jalannya? Koreder. Namo polisina menunjuk jalan tu koreder. Tapi dalam berzikir yang menunjuk jalan namanya mursyid. Tapi yang balik dari zikir sok ditanya, itu siapa? Syekh koreder. Tetap Syekh Mur. Bisa awak berjalan tidak pakai mursyid? Man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa nan berzikir indak bermursyid, maka gurunya setan. Mursyid yang paling masyhur di Mekah, di belakang Jabal Sofa, ada namanya Jabal Abi Kubais. Apa namanya? Jabal Abi Kubais. Ingat itu Kubais. Ada orang kini menyebut Jabal Abi Kubis. Kubis itu sayu. Di belakang Bukit Sofa ada Jabal Abi Kubais. Di Jabal Abi Kubais iko ada mursyid yang paling masyhur, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Ambo ulang sekali lagi, siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi ko dua orang sesudah inyo turunlah ilmu itu kepada Syekh Abdul Ghani. Ko yang hari ini awak haul yang ke 60. Langsung dari Mekah Al Mukarramah. Dari Syekh Abdul Ghani turun pula kepada Syekh Muhammad Wali. Dari Syekh Muhammad Wali turun kepada Syekh Aidarus. Darus Syekh Aidarus turun kepada anaknya, kepada murid Profesor Dr. Syekh Muhyiddin Wali. Syekh Muhyiddin Wali kola urang petamu Asia Tenggara yang dapat gelar doktor di Al-Azhar Kairo. Tapi nyo betarekat. Profesor doktor titelnya betarekat. Iko ado SAG menyalah-nyalahkan tarekat. Ko sarjana agak gino. Syekh Muhyiddin Wali lalu kemudian turun ilmu itu kepada Syekh Alaeddin Athari bin Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani. Bisa wa ulang balik? Memang kalau kono angin panas kok payah mengingat-ingat. Syekh Sulaiman Zuhdi. Duo sesudah itu turun kepada Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani turun kepada Syekh Muhammad Wali. Dari Syekh Muhammad Wali turun kepada Syekh Aidarus. Dari Syekh Aidarus turun kepada Profesor Dr. Syekh Muhyiddin Wali. Dari Syekh Muhyiddin Wali turun kepada Syekh Alaeddin Athari. Ambo sabi kan, tinggal nyambung ujung-ujungnya aja. Dua tambah dua, oh. Yang tadi inge nyo sambut kue, yang inda mulutnya ngangangol. Dari Syekh Alaeddin inilah menebar ke murid-muridnya. Salah satu muridnya kawan akrab ambo, indak lama lagi doktor di Sudan. Namanya Syekh Dr. Zul Hendri Rais LCMA. Togak dulu bu ya. Konyo orangnya, nampak? Inyo tarekat, tapi juga ahli hadis dan doktor. Cuma yang agak menyusahkan hati ibu-ibu, inyo udah berbini. Tapi baru sekali. Artinya masih ada 3 sip kosong. Cuba baca elok-elok di buku. Ambo bukan bergurau. Baca di sikap buku elok-elok. Apa judulnya? Ambo baca tadi. Syekh Abdul Ghani berpoligami. Kono orang yang soleh-soleh itu mesti ditebarkan pada anak-anak yang banyak. Ku kaji itu. Dah. Tapi orang kampar iko inya berbagi-bagi. Syekh Abdul Ghani itu di darat. Sedangkan khusus yang di sungai dari mulai batu besuya itu sampailah ke Batam menelusuri sungai itu lain lagi. Itulah namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Itu dari siapa? Dari Syekh Khalidi Al-Baghdadi turun kepada Syekh Abdurrahman. Dongak gue elok bisa. Syekh Khalidi Al-Baghdadi, Al-Baghdadi itu Baghdad, turun kepada Syekh Abdurrahman, turun kepada Syekh Mahmudin Deli, turun kepada Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai turun kepada Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya anak namanya Syekh Abdul Somad. Dari Buya Somad ikulah ambo mengambil baiat tarekat Naqsabandiyah. Jadi paham hubungan nambo ke nyambung samo-samo tarekat Naq. Syekh Ja'far Pulau Godang bisa diikuti cita ambo kok. Syekh Ja'far Pulau Godang punya murid namanya Syekh Zakaria Labai Sati. Syekh Zakaria Labai Sati malalo punya murid namanya Syekh Bahtiar Daud. Syekh Bahtiar Daud punya adik perempuan. Adik perempuannya ini punya anak laki-laki. Itulah dia Ustadz Sahrul Aidi LCMA. Tau gak lu ya? Nampak? Nampak uangnya? Ingat hubungan ke Naqsabandiyah tadi? Ambulang balik. Syekh Ja'far Pulau Godang punya murid namanya Syekh Zakaria Labai Sati Malalu. Syekh Zakaria Labai Sati punya murid namanya Syekh Bahtiar Daud. Syekh Bahtiar Daud punya adik perempuan, punya anak. Aikola. Jadi kok keluarga besar nak saban. Iko pun udah berbini. Jadi yang mau tunjukkan kok atau udah berbini. Duyur ku ya. Nah, yang lain-lain indah ambo suho toga, petamo inyo lebih tua dari ambo. Kalau yang tadi itu kami sama-sama di Azhar, ambo suho toga nya ndak tersinggung. Beko orang lain awak suho toga uponyo awak ndak beradab. Iko ustaz ko laku itu awak toga. Kan tersinggung. Tapi kalau di awak sama-sama, sama-sama Islam, sama-sama orang Riau, sama-sama Naksabandia, sama-sama di Al-Azhar Kairo. Jadi kami kolah doke. Begitu juga dengan Buya Alaidin. Nan godang indak diimbau golau, nan ketek indak disawik namo, sado nan hadir iko dimuliakan Allah SWT. Mohon maaf, beribu maaf, 10 jari ambo angkatkan. Indak abu sawik namonyo, tapi insyaAllah disawik di Allah dalam kitab, disawik di malaikat dalam surga Jannatul Firdaus. Apa pelajaran penting yang kita ambil dari Syekh Abdul Ghani Al-Ghalidi? Ambo ringkas menjadi 5. Setuju? Terserah, tidak setuju pun tetap ambo sampaikan. Beko ambo ringkas, judul ceramah saya hari ini saya ringkas menjadi 2. Kula condong ke politik ko. Judul hari ini hanya 1. Kacana untuk menghindari politik ko 5. Cuma masalahnya datang pulo caleg nomor 5. Itu ambo tu kan. Itu sudah di luar tanggung jawab penceramah. Pokoknya nanti kalau ada bertanya, apa acara tadi? Haul Mursyid Syekh Abdul Ghani yang ke-60. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Tidak usahlah ceramah. Dek iku awak rasa tidak sodap hati menceramahi guru-guru ama-ama awak. Bercerita-cerita saja. Hah? 1, 2, 3, 4. Jadi yang mau bagi ceramah hamba ko 5. Jadi yang mau bagi dari muka dulu 1, 2, 3, 4. Angka 5 menduna. Bisa kita setujui? Anak raja memakan rambai, rambai dimakan di hari petang. Tangan jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Kalau ambo sedang ceramah ke muka yang belakang, diam-diam aja. Potik tasbih berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bisa? Nan pertama. Pelajaran pertama dari Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi adalah beliau meninggalkan anak cucu yang soleh. So, meninggal Syekh Abdul Ghani, datang penggantinya Syekh Aidarus. Meninggal Syekh Aidarus, datang penggantinya Syekh Alaidin. Abdul Somad kok kalau mati adon tak pengganti. Inilah hari ke pelajaran yang awak ambil. Apa pelajaran? Apakah kita akan meninggalkan anak yang soleh-soleh? Jangan jawab, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Maka pelajaran yang pertama, apa kata Pak Pilih yang tadi? 1 hari berapa aborsi Pak? 10.000 aborsi 1 hari di Indonesia. Tahu aborsi? Hamil muda dimakan ragi, keluar anak itu macam tapai. Na'uzubillah, na'uzubillah, mohon maaf. Aborsi dulu Arab jahiliyah sesudah anak lahir baru dibunuh. Kini lebih kejam dari jahiliyah. Belum lahir sudah dibunuh. Oleh sebab itu maka belajar dari Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi, beliau meninggalkan anak yang soleh-soleh. Kenapa anaknya soleh? ayahnya bertarekat berzikir, omaknya bertarekat berzikir. Ayah berzikir, omak berzikir, lahirlah anak cucu ahli zikir. Omak main Facebook, ayah Twitter. Lahirlah anak game online. Itu sudah golak Pak Polisi. Enggak ngaji itu anak game online. Balik, kalau ayah bertarekat, omak bertarekat, anak berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eh kau enggak? Omak asik main HP, gosonyum sorang. Ayah pula asik main Mobile Legend. Anak menembak musuh. Bapak ibu boleh golak. Tapi yang ambo bicarakan iko fakta dan data. Oleh sebab itu yang belum besuluk, besuluklah. Udah besuluk? Udah. Besuluk ibu. Dia tahu macam mana berzikir yang elok. Supaya anak-anak awak elok. Berzikir dia. Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, cakap. Mau tidurnya berzikir, mau makannya berzikir, mau masuk WC berzikir. Maka anak itu pun berzikir. Kenapa anak sekarang macam setan? Karena tidak berzikir, setan ikui menyumbang 5%. Itu loh maka anak-anak sekarang macam setan. Na'uzubillah. Tapi masyarakat kita sekarang alhamdulillah sudah berzikir. Panas terik pun bisa pula kepalanya panas tapi hatinya dingin. Itu kan yang menunjuk zikir. Iyalah ustaz nyebut dingin, ustaz di bawah tenda. Kami kok gitu yang juga. Sabar, setiap tetes 10 keringat akan dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Selamatkan anak dari aborsi. Selamatkan anak dari narkoba. Selamatkan anak dari seks bebas. Selamatkan anak dari geng motor. Ini sudah, Syekh Abdul Ghani sudah melewati itu. 60 tahun yang lalu beliau wafat sudah meninggalkan anak cucu yang baik-baik. Dikirimkan anak-anak belajar ke Aceh. Bukan tanggung, ke Aceh, Bu. Oleh sebab itu, ibu-ibu kalau mau, kira-kira mana yang lebih berat tugas mendidik anak? Syekh Abdul Ghani atau awak kini? Syekh Abdul Ghani 60 tahun yang lalu, TV di Kampar, TV di Riau kok cuma satu, TVRI. Kini itu parabola dah. Tempat parabola dia. Sampai-sampai suami istri bercerai gara-gara TV. Bini ingin nonton film hantu, laki ingin menonton Real Madrid Barcelona. Rebutan remote jatuh telak tigo. Ikut kisah nyata yo di pengadilan agama. Ditanya di hakim, "Kenapa jatuh, Pak?" "Malu kami." "Kenapa?" "Gara-gara bawa buyabi remote." Nah, itulah asbabun nuzul kenapa di rumah kini ada tigo TV. Nauzubillah. Ibu itu kepanasan, jadi dia ingin pakai payung. Udah, cukup. Pelajaran pertama, Syekh Abdul Ghani berhasil meninggalkan anak yang soleh. Syekh Aidarus dikirimnya anaknya ke Mesir. Itulah Buya Alaidin dikirim ke Mesir. Buya Alaidin mengirim anaknya pula sekarang ke Mesir. Oleh sebab itu, bapak ibu yang sudah memasukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, na'uzubillah. Ini kita ambil pelajaran. Saya tak mau ceramah ngalor ngidul, kata orang Jawa, tidak diamalkan. Siap memasukkan anak ke pesantren? Saya ceramah di Aceh. Setiap saya ke Aceh pasti ditanya orang, "Ustaz jauh dari Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi. Ustaz jauh dari Darussalam Batu Besuran." Kenapa orang Aceh? Karena di Aceh itu ompek wali. Salah satu wali Aceh adalah Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali bersuluk 40 hari 40 malam kepada Syekh Abdul Ghani. Cuma ke orang Aceh simpati luar biasa. Ambo ceramah di Aceh ditanya dia orang, "Ustaz kenal dengan Syekh Abdul Ghani?" "Ya." "Dengan Syekh Aidarus?" "Ya, pernah jumpa." "Indah." Tapi alhamdulillah hari ini keberkahan yang luar biasa. Ambo ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Syahrul Aidi yang memberitahu bahwa ada haul. Ambo tanya, "Bilo?" "Nanti hari Sabtu." "Jam berapa?" "Pagi." "Oke, okay, I'm coming." Nah, itulah dikasih Allah kesempatan hari ini. Mudah-mudahan awak yang haul ikut anak-anak awak soleh-soleh saja. Lah, ingat pesan pertama. Syekh Abdul Ghani meninggalkan anak soleh-soleh, dikirim ke Kairo, dikirim ke Mokah, dikirim ke Aceh, sampai cucu cicitnya kini. Mudah-mudahan ambo pun tidak cuma sekedar ceramah, panjang umur, sehat badan, anak ambo tu, tapi belum nampak bakatnya. Nah, masih ketek lagi. Kalau nya mau ke Mesir, ambo kirim ke Mesir. Tapi dari kini nampaknya main kereta api aja. Mungkin ke Jerman nanti. Kini. Balik biawak gue rel kereta api ke Batu Besue. Dah, itu yang pertama. Ambo pindah. Tadi janji awak ompek kan? 1, 2, 3. Pelajaranan kedua dari Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani tadi dibacakan Buya Alaidin berapa kalinya ke Mokah? 5. Eko ujian skripsi ke? UAS, ujian akhir semester. Bahannya dari Buya Alaidin, ambo mengetesnya. Syekh Abdul Ghani ke Mokah 5 kali dalam masa 8 boleh tahun. Kalau ada orang ke Mokah dulu, bukan kini, dulu ke Mokah. Orang kaya apa orang miskin? Menunjukkan Syekh Abdul Ghani orang kaya. Maka pelajaran yang kedua, kalau mau mengaku murid Syekh Abdul Ghani, mesti yang susah-susah apa balik? Ustaz kau sombong. Siapa orang yang sanggup menolak bantuan sembako, baju kaos dan uang 8 miliar yang ditangkap OTT KPK untuk menyebar 17 pagi, tapi tak mempan karena Ustaz Somad sudah ceramah di mana-mana. Ambil duitnya, jangan coplos orang. Yang mau bagi-bagi duit, bagi saja karena Somad sudah mengunci. Ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Nah, tak mempan itu. Oleh sebab itu maka kira-kira yang mau mengambil duit, ngambil jilbab, ngambil surat Yasin, ngambil baju kaos, orang kaya, orang kaya apa orang miskin? Miskin. Syekh Abdul Ghani ingin mengajarkan orang tarekat bukan berarti miskin, susah, melarat. Orang tarekat adalah orang yang kaya-kaya. Syekh Abdul Ghani kaya, Syekh Aidarus kaya, Syekh Alaidin kaya. Dari mana Ustaz tahu Syekh Alaidin kaya? Mobilnya Fortuner. Jadi anak cucu awak pun bangga. Kau nak jadi apa? Ambo ingin jadi Syekh tarekat. Ado kawan ambo sama-sama di Mesir. Ambo tanya, "Waang dulu waktu kete ingin jadi apa?" "Ingin jadi Syekh." "Di apa ingin jadi Syekh?" "Ambo tengok Syekh Aidarus, jubahnya godang, kantungnya ompek, ompek-ompek bisi duit pono." Cita-cita ambo dulu waktu ketek ingin jadi Syekh Aidarus. Namanya tidak boleh sobi, menjaga kode etik dengan itu. Kenapa anak-anak kita tak mau jadi ulama, jadi ustad? Nak, mau jadi ustad? Enggak. Ditengoknya ustad kau macam kerakap tumbuh di batu, hidup sorgan mati tak mau. Cuba kalau ustad-ustad tu keren, ganteng, mudo, kayo, pasti orang semangat, betul? Oleh sebab itu maka kalau ada bapak ibu yang punya sawit, terus tanam sawit. Apa beda orang tarekat menanam sawit dengan orang tarekat menanam sawit? Sawit itu tak masuk ke hati. Jadi apa? Nyula bersuluk di dalam Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sawit, gotah, kelapa tak masuk. Di luar itu semua. Beda sama orang lain. Kalau yang lain mulut menyabik, subhanallah, Walhamdulillah. Mulut menyabik subhanallah, hati ingat ke gotah. Namanya zikir gotah. Mulut menyabik alhamdulillah, hati ingat ke sawit. Namanya zikir brondol. Kalau orang tarekat, ndak. Inyo tetap punya sawit. Inyo tetap motornya elok. Inyo tetap keren. Umahnya tetap godang. Tapi ndak masuk ke hati. Paham? Ini jangan bayangkan uang tarekat kok susah. Mana bisa orang tarekat bersuluk 30 hari 30 malam kalau susah? Dia kan meninggalkan belanja untuk anak istri di rumah. Itu menunjukkan orang tarekat itu orang kaya kah? Kaya. Bawa buku kok, tunjukkan kepada mereka yang mengejek tarekat. Kok guru kami nyokayo 5 kali ke Mokah. Sekarang orang Riau kalau ada yang mau ke Makkah, bayar ONH 2017, 2007 boleh setor ONH, bangke 2031. 2030 mati. Kalau mau cepat berangkat, ONH plus 1 juta. ONH plus itu dari bahasa Arab. ONH fulus. Duit, duit, duit. Oleh sebab itu kita belajar. Syekh Aidarus membangun pesantren Darussalam di atas tanah. Bisakah bangun pesantren tak ada duit beli tanah? Punya gedung di atas, punya kebun sawit. Itu menunjukkan Syekh Abdul Ghani mengajarkan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat ekonominya, kuat duitnya, kuat sawitnya, kuat kebunnya, kuat kelapanya. Khairun, ajarkan ke anak-anak ibu, kamu mesti kaya untuk menolong agama Allah. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Suara saya jelas dengar ke sana, Bu? Alhamdulillah. Kalau tak jelas berarti memang telinga nan sakit. Sound system sudah mantap. Bisa pakai sound system mantap kalau tak ada duit? Mana bisa? Bapak ibu banyak yang baru jumpa sama saya sekarang. Tapi sebelum ini kita sudah jumpa di alam YouTube. Orang yang tak kenal sama Ustaz Somad, pertama tak punya HP, kedua tak ada paket. Iko adalah jamaah tarekat yang kaya-kaya. Mudah-mudahan yang belum, yang selama ini tak semangat mencari harta, setelah balik dari haul ke-60 ini, semangat mencari harta, semangat menanam sawit, senanat menanam gota, semangat tanam kelapa, semangat berzikir, semangat hartanya banyak, semangat berinfak dan bersedekah. Yang pertama tadi ambo bahas tentang itulah mudahnya dulu. Yang pertama Syekh Abdul Ghani meninggalkan anak yang soleh-soleh. Nang kedua, Syekh Abdul Ghani adalah kaya. Sekarang yang ketiga, ambo insyaallah adil. Adil. Jangan, kalau ambo ke situ melangkah bahu orang dosa. Melumpek orang dosa. Yang ketiga, ini di dalam Syekh Abdul Ghani melanjutkan tradisi suluk. Awak yang berjalan, iko orang yang berjalan namanya salik. Perjalanan itu disebut dengan suluk. Jalan caranya itu disebut dengan tariqah. Ada kapal namanya kapal Syaziliyah. Namo kaptennya Abul Hasan As-Syazili. Ada kapal namanya Sattariyah. Namo kaptennya Abdullah Sattari. Ada kapal namanya Naqsabandiyah. Namo kaptennya Imam Bahauddin Naqsabandi. Dari Syekh Bahauddin Naqsabandi turun ke menantunya, Zauju Bintihi, suami anak perempuannya. Namanya Syekh Alauddin Al-Attari. Mungkin dulu Syekh Aidarus sangat ingin seperti Syekh Bahauddin Naqsabandi. maka diberilah nama anak Syekh Alauddin Al-Attari. Sampailah kepada Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi An-Naqsabandi. Suluk ini tetap. Ini banyak orang mengambil baiat. Ambil baiat tapi tak bersuluk. Ibu bapa sudah ambil baiat? Sudah tadi. Esok kalau ada orang bertanya, apa baiat ni? Apa baiat? Baiat itu janji setia. Saya akan patuh dan taat mengamalkan Ahlus Sunnah wal. Itulah baiat itu. Jangan anti dengan baiat. Baiat itu janji setia. Nama lainnya adalah ijazah. Kami sudah mengambil ijazah zikir. Tapi hanya sekedar mengambil saja, tak bersuluk. Suluk ikut. Tapi suluk ini bukan bicara warung kopi. Tak bisa kita bicara suluk di ceramah. Kalau ceramah wuduk bisa. Karena suluk ini adalah rasa. Tak bisa bicara rasa. Ambo bercerita tentang saya waktu di Mesir dulu makan tokmiyah bil bait rasanya begini. Waktu di Mesir dulu makan mahsyi rasanya begini. Waktu di Mesir dulu makan kusari. Orang yang tidak pahamnya menganggung. Karena ini kan bicara rasa. Makanya suluk tak bisa diceritakan. Lam ya'rif man lam yazub. Tak tahu rasanya. Kalau orang tak pernah merasakannya, pokoknya ikut sajalah. Ustaz Somad pernah? Pernah. Sama Buya Somad, sama Kelipah Mudo, tapi tak bisa lama-lama. 10 hari, 10 malam. HP mati. Makan nasi besukat. Itu yang paling berat bagi saya. Awak biasa sampodeh bau. Makan nasi besukat. Masuk dalam kelambu. Tidur tak boleh lama-lama. Awak biasa lolok lama. Ikut sekejap. Tasbih tak berhenti. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Berapa kali Buya? Iko. Sikit. 10,000. Untuk apa kok? Memasangkan ke dalam. Supaya kuat. Nanti kalau terjadi macam-macam, ceritakan ke Syekh Mursyid. Datang begini, nampak begini, ini begini, ini begini. Oleh sebab itu maka inilah yang bisa. Kalau sayalah ada jabatan, saya paksa itu. Pegawai-pegawai kantor bupati, untuk apa dia LPG? Untuk apa dia penataran-penataran? Pegawai-pegawai Pemda, Pemko itu suruh bersuluk 10 hari. InsyaAllah habis itu tak korupsi. Karena sebelum itu, dia sudah mutu qabla anta mutu. Mati sebelum mati. Orang kalau sudah bersuluk, menengok dunia ini hanya macam sayap lalat. Tak ada harga dunia. Kecil dunia ini. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang tahu dengan dunia, maka kecil dia menengok dunia ini. Tak ada guna harta, tak ada. Ini Ustaz Somad ceramahnya kontradiktif. Tadi katanya di sini mesti kaya, tiba-tiba di sini tak ada guna harta. Orang bersuluk kaya, tapi harta itu bukan tujuannya. Orang bersuluk punya mobil, tapi tak gila dia dengan mobilnya. Orang bersuluk punya kebun, tapi tidak kebun itu menjadi akbaru hammina, menjadi cita-cita tertinggi. Orang bersuluk selalu ingat mati, karena waktu dalam kelambu pas macam diang lahat. Kanan dinding, kiri dinding, muka dinding, belakang dinding, ateh dinding. Zikir Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau sudah Allah bisa karena terbiasa 10 hari 10 malam Allah Allah pagi petang siang malam Allah Allah Allah Allah Allah. Itulah yang disebut dalam Quran. Allazi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini kan lagi tren ini. Mana dalilnya? Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Allazina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman toga wa qu'udan duduk. Wa ala junubihim. Itulah kau jawab selama bersuluk. Waktu toga Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Wa qu'udan. Kau disungkit kepala kau tak boleh nampak apa-apa. Apa pun tak boleh nampak. Ha. Nak pergi ke WC pun betul-betul. Ha. Ki kanan tak boleh. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Makan tak ada orang nampak. Oleh sebab itu maka ini harus sebagai pelatihan. Kalau kalau ambo punya kekuasaan, inilah lewat, 5 tahun akan datang, sado calek-calek ko suruh suluk lo. Supaya ndak korupsinya jadi anggota dewan. Bapak Ibu, nanti poin ke jalan Subrantas kilometer seboleh di doke rumah sakit, di doke Undri, rumah sakit jiwa sekarang sudah dibangun megah dan mewah untuk menyambut orang gilo bertambah. Di apo gilo di hati, sedangkan orang bersuluk hati itu sudah lapang berzikir. Orang suluk tak bisa dibeli dengan dunia, karena dunia sudah lama hilang dari hati. Ah, itu somat itu cuma ceramah aja itu. Cuma ceramah, ngomong aja. Nah, jangan nanti kalau dikasih. Ambo jangankan ditawari jadi menteri, jadi wakil presiden aja mau tak mau. Hadiah-hadiah Ustaz, oh banyak. Aduh, orang ndak ngasih CRV, ambo balik kan. Aduh, ngasih Fortuner, ambo balik kan. Kalau Alphard, ambo istikharah dulu. Jadi orang yang bersuluk ini sudah sampai pada hakikat bahwa awak akan mati. Maka geraknya gerak mati. Diamnya zikir, diamnya pikir, geraknya zikir. Kalau nya bergerak, nya berzikir. Kalau nya diam, nya berpikir. Kenapa ndak makan daging, ndak makan? Kalau awak makan daging, naik libido seksual. Maka kalau makan nasi, turun untuk fokus zikir. Iko bukan sumo itu, pelatihan. Jadi jangan disebut, oh, apa ini mengharamkan yang halal. Yang tidak setuju, ikut dulu. Yang siapa tidak setuju, suluk kok. Coba ikut 10 hari. Nanti kalau sudah terasa, ah, baru. Gimana perasaan? Lapar Pak Ustaz. Di utaknya makanan. Oleh sebab itu maka tidak ada obat jalan lain. Pendidikan yang paling berhasil membentuk kepribadian orang adalah pendidikan suluk. Pendidikan sekolah, itulah hasilnya. S1, S2, S3, profesor, korupsi. Jadi ini, jadi itu, make up, makan haram, tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Tidak ada pendidikan yang paling berhasil membentuk kepribadian sifat kecuali pendidikan suluk. Mau membantah saya silakan. Yang tak setuju ikut dulu. Hai pakar-pakar pendidikan, hai pakar-pakar psikologi, hai dosen-dosen psikologi UIN Suska, tolong kalian teliti, buat disertasi S3, pengaruh suluk terhadap kepribadian. Ada dokter dari Bumi Minangkabau meneliti, ini hebat dokter, S2 dia, pengaruh zikir lataib terhadap ketenangan jiwa, untuk mengetes ayat Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Betul tak zikir ini menenangkan jiwa? Sekarang orang penyakitnya sakit jantung, kalau orang bersuluk berzikir jantungnya tenang. Kalau orang yang tidak tenang, jantung naik, gula naik, kolesterol naik, darah tinggi naik. Hadisnya jelas, ala fil jasadi mudghah, ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu elok, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki elok. Tapi kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain rusak. Ala wahyal, itulah letak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tak percaya, ikut 10 hari. Kalau tak tenang, garansi uang kembali. Hai yang sakit-sakit jiwa, hai yang sakit-sakit hati, hai yang sakit-sakit jantung, hai yang tak menemukan ketenangan, ku ajak kalian bersuluk 10 hari. Di mana? Datang ke Syekh Alaidin At-Tori. Setuju? Datang, tapi sekarang tidak lagi dibantu bersurat, sudah di Saran Kabun Pesantren Darussalam. Suluk awak berapa kali Buya setahun? dua kali. Bulan haji sama Ramadan. Ambo mengajak jamaah bersuluk. Kalau perlu nanti awak buat namanya suluk akbar. Ya? Risiko suluk. Suluk akbar. Beramai-ramai. Bupati-bupati, wali kota kirimkan. Kepala badan, kepala kantor, kepala. Capunan paling koncang korupsinya. Itu suluk. Kalau lu dari situ sehat utaknya itu insyaAllah. Dunia. Apa di kau jauh dunia? Sampai mana dunia? Awak pun akan mati. Apa pun akan awak? Itulah yang dipakai ke dalam suluk. Mutu qabla an tamutu. Mati sebelum? Mati. Tapi uang suluk bukan berarti sesudah suluk itu bawaannya nak mati. Tidak. Uang suluk tetap kayo. Uang suluk tetap berbini duo. Uang suluk tetap. Bukan berarti. Golak apa? Saya sebetulnya menyampaikan iko aspirasi apa-apa aja. Supaya ibu-ibu kau setuju. Setuju? Nah. Sudah ada perubahan nampaknya. Dah. Joleh nan ketiga. Nan keempe. Nan pertama tadi anak-anak Tuan Syekh Abdul Ghani soleh-soleh. Nan kedua Syekh Abdul Ghani kayo. Kayonya. Nan ketiga Syekh Abdul Ghani mengajarkan melanjutkan tradisi suluk sampai zaman modern. Hai orang korupsi, hai orang makan haram, hai orang cinta dunia, ikut kalian bersuluk untuk membunuh sifat-sifat keduniawian dalam. Bukan sekedar ceramah, bukan sekedar khutbah. Ustaz dulu suluk siapa menyuruh? Datang Datuk Ambo dalam mimpi. Dulu kami diajarkan, kalau udah umur 40 bersuluklah. So kalau sampai umur 40 bersuluklah. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman punya anak namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya anak namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana punya anak namanya Abdul Somad. Jadi unyang kami dulu mengambil tarekat di Makkah. Jadi kami ada hubungan nasab, keilmuan dan zikir sama Syekh Alaidin. Itulah maka hubungan kami dekat. Tapi ambo cito ko dalam angin lalu aja. Angin lalu. Esok kalau 40 bersuluk. Sampai akhirnya datang dalam mimpi. Datang. Apa katanya? Bersuluklah. Terjago amat bahasa abik ke amat. Mak. Datang Datuk malam tadi. Apa katanya? Bersuluklah. Jadi macam mana aku? Acailah mursyid. Kenapa nak ke Buya Alaidin? Ambo ke Buya Alaidin sogan. Jauh senior dia teh. Mau datang Buya Somad, kau punya anak namanya si Zul, adik kelas awak. Ah, mau datang Zul, dulu mau manggil Zul aja, kini baru panggil kelipah mudo. Zul, bilo bersuluk. Kalau sama Buya Alaidin tak mungkin awak SMS, Buya, bilo. Kan tak sopan, tak beradab namanya. Ah, tapi kalau sama kawan-kawan, mau tanya Zul, bilo ada suluk. Ah, kau bang, kau tanggal sekian, bisa mau masuk ya? Iyo. Nah, itulah bersuluk ambo sama Buya Somad. Nah, jadi iko bukan ikut-ikutan orang. Bukan sekedar bersuluk orang, bersuluk belawak. Tidak. Nah, sekarang yang keempat. Syekh Abdul Ghani seimbang antara hakikat dengan syariat. Nah, iko yang paling penting. Kini banyak mursyid tarekat tidak sembahyang Jumat. Buya tidak sembahyang. Kau seriat yo. Ambolah putui gagal. Tapi kata Ustaz Somad, awak mesti sembahyang. Ustaz Somad tu kulit-kulit kitab aja. Kau adalah putui kau. Sedangkan Syekh Abdul Ghani sejalan antara syariat dengan hakikat. Dilanjutkan anak beliau, Buya Syekh Aidarus, sejalan antara syariat dengan hakikat. Itu orang yang tobat semalam. Bersuluk hari kau. Isuk mengaku kobal, mengaku jumpa Nabi, mengaku. Itu lenggilo. Karena bangunannya beton, tapi pondasinya lapuk. Kayu hancur. Itulah maka dibangun pesantren Darussalam. Orang tidak langsung bersuluk. Pertama belajar nahu dulu. Kalamuna labzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Sudah masak nahu matan ajrumiyah, kawakibud duriyah, syarah Ibnu Aqil, bisa baca kitab, baulah baca kitab fikih. Fikih dulu dari bawah. Matan takrib, naik ke ate. Fatul qorib, naik ke ate. I'anah, naik ke ate. Baulah qolyubi wa umairah kadia. Raudatul talibin wa umdatul muftin. Apakah majmu' syarah muhazab. Lanjut pula. Ini barulah masak fikih. Baru akidah pula. Wujud kidam baqa mukhalafatulil hawadis. So, sudah kuat. Kelas 7 barulah disuruh. Anak kelas 7 mengambil bai'at ijazah tarekat langsung bersuluk. Kelas 7 masih suluk ya? Kelas 5. Kelas 5, kelas 6, kelas 7. Masak. Maka tiga-tiga ado dalam alumni Darussalam. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Kalau fikih hebat, orang sombong. Ambon tak satu dua bersua orang fikih hebat, sombong. Ambon paling tahu dalil. Iko lah masak di kepala gua. Ha, ha. Quran, hadis, ijma', qiyas, arumang qablana, saddu zara'i, qolus sahabi, istihsan, istishab, urf. Masuk di kepala. Hadis ada, Quran ada, usul fikih ada, fikih ada. Untuk melunakkan hati kau, maka diajarkan bertasawuf. Tolong, mahasiswa-mahasiswa UIN, Fakultas Tarbiyah, tulis disertasi kalian. Metode pendidikan Syekh Abdul Ghani dalam membentuk kepribadian seorang Muslim yang mampu bersaing di abad global, abad 21. Setuju? Macam mana Syekh Abdul Ghani mendidik? Mantapkan dulu bahasa Arab, bisa baca kitab, hebat fikih, hebat akidah, hebat tasawuf, barulah dia bisa bersaing. Setelah tamat, mau jadi anggota legislatif, silakan. Mau mencalon jadi kepala daerah, silakan. Mau menjadi ustaz, silakan. Karena pokok sudah siap tempur, sudah siap bertarung dengan apapun. Ini sekarang ada orang bertasawuf tapi meninggalkan syariat. Akhirnya dhalla wa adhalla, sesat dan menyesatkan. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah. Syariat tanpa hakikat batil. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Sedangkan hanya hakikat tapi tidak bersyariat, maka atilah, tak ada amal sama sekali. Orang-orang yang mengaku sholat di Masjidil Haram sampai meninggalkan sholat di kampung halaman. Orang-orang yang mengaku sholat cukup dengan pejam mata, zikir, eling. Ini tidak ada jalan yang bisa melawannya kecuali dengan tarekat Naqsabandiyah yang benar. Ini bukan omong kosong, Bapak Ibu. FB, Facebooknya ada. Pegawai di Pekanbaru. Ustadz Somad, tolong baca FB-nya. Apa isinya? Ambo baca dengan mata kepala. Allah menciptakan aku, bukanlah dia menyuruh aku menyembahnya, tapi Allah menciptakan aku karena dia ingin bersemayam dalam diri. Iko hulul. Menyatu dengan Allah Ta'ala. Maka Tuan Guru awak, Syekh Abdul Ghani, tak pernah mengajarkan itu. Syekh Alaidin tak pernah mengajarkan itu. Pernah Syekh Abdul Ghani meninggalkan sholat? Ada riwayat Syekh Aidarus meninggalkan sholat. Murid-muridnya, ijma' semua, mereka mengajarkan tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi, bukan manunggaling kaula gusti, bukan sholat yang eling saja. Ustaz Somad, saya pergi ke sebuah pulau, sampai di sana saya ikut tasawuf. Ketika azan berkumandang, ayyalah sholat. Saya tengok guru saya tak sholat, maghrib tak sholat, isyak tak sholat. Saya tanya murid-murid senior, kenapa guru tak sholat? Sholatnya sudah putus, sholat batin. Tak seimbang antara syariat dengan hakikat. Ini mesti seimbang. Syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Syariatnya sampan. Lautnya hakikat laut. Sampan mesti berlayar di atas laut. Tapi orang mesti menyelam. Menyelam itu tarekat, cara. Sampai ke dasar laut, barulah nampak permata di dalam kulit kerang. Nah inilah dia. Oleh sebab itu maka mengukir yang paling indah menggambarkan ini adalah naqsh. Bahasa Arabnya naqsh. Naqsyabandi, orang yang paling pandai menggambarkan syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Sampannya syariat, lautnya hakikat, berenang itu tarekat, permata dalam kulit kerang itu ma'rifat. Tapi jangan baru bersuluk 2 hari sudah mengaku dapat ma'rifat. Nurun, cahaya, yaqdhifullahu fi qalbi 'abdih, yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Kalau sudah cahaya itu didapat, maka teranglah segala sesuatu. Apa kata Allah? Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tak mendapat cahaya? Jangan percaya pada mata. Jangan percaya pada mata. Pergilah ke tepi danau. Tengok kayu di samping danau bengkok. Kayu di samping danau bengkok. Nampak kayu di tepi danau bengkok. Tapi begitu ditarik, bengkok apa lurus? Lurus. Mata tertipu. Nampak dari jauh macam air. Begitu didekati, rupanya fata morgana. Mata tertipu. Tapi ada yang tak bisa ditipu. Apa dia? Hati yang bercahaya. Oleh sebab itu, seimbangkan antara syariat dengan hakikat, maka Allah akan memberikan itu. InsyaAllah. Amin. Syekh Abdul Ghani anaknya soleh-soleh. Syekh Abdul Ghani kaya. Syekh Abdul Ghani melanjutkan tradisi suluk sebagai pendidikan jasmani rohani seimbang. Dan Syekh Abdul Ghani menanamkan seimbang antara syariat dengan makri hakikat. Yang terakhir, apa yang ingin Ustaz Somad sampaikan yang terakhir? Syekh Abdul Ghani sudah berbuat untuk hidupnya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, Abdul Somad mati meninggalkan YouTube. Ibu insyaallah kalau mati akan meninggalkan anak-anak yang mendoakan ibu, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak kalau meninggal insyaallah akan meninggalkan ibu-ibu yang akan diambil oleh brownies, brondong manis. Ibu kalau meninggal akan meninggalkan kebun kelapa, kebun sawit yang akan dijual oleh bapak dan akan jadi modalnya kawin lagi. Syekh Abdul Ghani meninggalkan sejarah hidup. Penulisnya tak tanggung, Dr. Haji Aprijon Effendi LC.MA. LC dari Al-Azhar, MA dari Ma'had Khartoum Lillughatil Arabiyah Lighairi Natiqina Biha Sudan. Doktor dari Om Dorman University Sudan. Sekarang ketua jurusan bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau. Cicit dari Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Bayangkan itu, bangga kita. Kira-kira kita nanti mati dikenang. Beliau tak pernah menyuruh, nanti kalau aku meninggal tolong tulis. Tidak. Oleh sebab itu kita berpikir, nanti kita mati ini mau meninggalkan apa? Jangan dijawab. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Kalau yang pertama tadi ibu lupa, tak apa-apa. Yang kedua lupa, tak apa-apa. Yang ketiga lupa, tak apa-apa. Yang keempat lupa, tak apa-apa. Akan diingatkan oleh Sony, Panasonic, Samsung. Tapi yang terakhir nih, tolong camkan dalam kepala. Aku mati meninggalkan apa? Aku mati meninggalkan apa? Ingat baik-baik. Ibu-ibu yang baca Yasin, lanjutkan baca Yasin. Ibu-ibu yang baca surat Al-Kahfi, lanjutkan. Yang pengajian-pengajian, lanjutkan. Tapi selalu kita berpikir, aku mati meninggalkan apa? Bapak polisi, bapak tentara, bapak Satpol PP, meninggalkan seragam. Anak bapak pun tak mau memakai seragam. Karena mereka tak polisi, mereka tak tentara. Ibu mati meninggalkan jilbab 3 koper. Anak ibu pun tak mau pakai jilbab itu. Kenapa? Jilbab jadul. Menantu ibu tak mau pakai jilbab itu. Yang pakai jilbab mama ya, ah takut mama jadi hantu. Ingat apa yang akan kita tinggalkan. Insya Allah Inilah makna pengajian haul kita. Mudah-mudahan yang disampaikan Abdul Somad, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Alhamdulillah.